pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Kita lanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' lil Imam Al-Hajjawi yang sampai pada bab ribawi. Ya, fadhal Syekh San, baca Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wa man ba'a ribawiyan bi nasi'atin wa'tada an thamanihi ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. Barang siapa yang menjual berjual beli dengan cara ribawiyah, ribawiyah di sini artinya barang komoditi riba. Nah, binasiatin dengan cara nasiah, wa'tadu an thamanihi, nasiah tidak tunai artinya. Tidak tunai. Dan mengganti dari harganya. Mala yuba'u bihi nasi'atan, dengan apa yang dia jual dengan tanpa nasi'ah tertunda. Aw ishtara syai'an naqdan, atau dia membeli sesuatu dengan cara tunai. Biduni ma ba'a bihi nasi'atan, dengan barang yang dia jual dengan cara yang tertunda. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Fahimta syai'an syekh? Qalil sah. Ikhwan wa akhwati fillah, sekarang mu'alif melanjutkan tentang bentuk-bentuk daripada hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Yang sebelumnya telah beliau jelaskan beberapa bentuk, sekarang beliau menjelaskan salah satu bentuknya, yaitu di sini ada makna tahayyul ala riba, yaitu mencari celah-celah riba, pengelabuan riba seolah-olah dia menjadi halal. Dalam ini kasusnya dijelaskan oleh mu'alif, وَمَنْ بَعَ رِبَوِيًا بِنَسِيَةٍ وَعْتَضَ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَعُ بِهِ نَسِيَةً أَوْ اِسْتَرَ شَيْئًا نَقْدًا بِدُونِ مَا بَعَ بِهِ نَسِيَةً لَا بِالْأَقْسِ لَمْ يَجُزْ. Ada dua bentuk di sini. Pertama kata mu'alif, siapa yang menjual komoditi riba dengan cara tidak tunai. Komoditi riba ada enam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-zahab bil-zahab, wal-fidda bil-fidda, wal-tamru bil-tamri, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-milhu bil-milhi. Bila salah satu dari enam komoditi ini ada emas, perak. Emas dan perak satu kelompok. Empat komoditi setelahnya satu kelompok lagi, maka satu illat. Empat setelahnya adalah makanan, yaitu korma, gandum dengan dua jenis bentuknya, kemudian adalah garam. Maka sekarang siapa yang menjual barang ribawi dengan tidak tunai, dikiaskan dengan makanan tadi adalah makanan pokok, kalau di Indonesia adalah beras. Ya, maka untuk yang satu kelompok, untuk yang satu jenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syarat agar sah dan tidak terjadi riba dalam penukarannya, pertama harus sama, kemudian yang kedua harus tunai. Maka menukar kurma yang bagus dengan kurma yang kualitas rendah harus sama beratnya dan harus tunai. Bila berbeda jenis, seperti menukar kurma dengan gandum tapi masih satu kelompok, atau menukar emas dengan perak, tidak harus sama beratnya tetapi harus tunai, diserahkan tunai. Menukar beras dengan gandum umpamanya, itu tidak harus sama beratnya, tapi menukar beras kualitas bagus dengan beras kualitas rendah, itu harus sama beratnya dan harus tunai. Tapi bila beras ditukar dengan gandum sama-sama makanan, isyaratkan oleh Rasulullah hanya tunai saja. Ya. Sekarang di sini ada bentuk pengelabuan riba. Bila ditukar dengan tidak tunai, maka hukumnya adalah riba, riba nasi'ah. Ya. Bila ditukar dengan kelompok yang berbeda, ilat yang berbeda, rupiah atau emas dan perak ditukar dengan gandum atau ditukar dengan kurma, maka tidak ada persyaratan sama sekali. Boleh tidak sama dan pun boleh juga tidak tunai. Sekarang dia membeli beras umpamanya dengan rupiah. Karena rupiah adalah mata uang sekarang pengganti mata uang emas dan perak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beli emas, menukar rupiah dengan beras. 1 ton dengan 1 juta rupiah. Hah? Boleh tidak tunai? Boleh. Ya, boleh tidak tunai. Diambil dulu berasnya 1 ton dikirim dulu pagi ini. Sore atau besok lusa atau besok atau lusa uang 1 jutanya baru dibayar. Boleh. Tetapi kalau dia menukar beras dengan kurma, umpamanya 1 ton beras ditukar dengan 0.5 ton kurma sukari, ya, ini persyaratannya tidak harus sama jumlah tonnya, beratnya, tetapi harus tunai. Sekarang diserahkan beras, sekarang juga diterima kurma. Bila ada jeda waktu, beras diserahkan sekarang, kurma diserahkan besok, terjadi riba nasi'ah. Sekarang kasusnya ada yang dijelaskan oleh mu'alif, bukan ini. Itu hanya sekedar prolog atau mukaddimah, pengantar saja. Ini ingin dijelaskan oleh mu'alif. Dia menjual beras dengan tidak tunai, pakai rupiah. Jelas jual 1 ton, tidak terima pagi ini 1 ton, dia bilang besok baru saya bayar pakai rupiah. Boleh? Boleh atau tidak, Tashan? Boleh. Karena dia berbeda ilat, maka tidak ada persyaratan harus tunai. Besok ketika dia menyerahkan, ingin menyerahkan rupiah, si penjual mengatakan, saya enggak mau kamu bayar pakai rupiah, bayar pakai korma. Bayar pakai korma dengan jumlah dikonversikan 0.5. Umpamanya sekilo beras itu nilai jualnya sama dengan 1,5 kilo korma sukari. Saya maunya 0.5 ton korma sukari. Ini kata mu'alif tidak boleh. Dan ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Hambali. Karena sesungguhnya yang terjadi apa? Menukar beras dengan kurma tunai atau tidak? Tidak tunai. Tidak. Tapi jalan perantaranya boleh atau tidak? Menukar dengan rupiah boleh. Menukar dengan rupiah boleh. Ya. Oleh karena itu dipilih oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dalam kasus ini, beliau mengatakan bila ada hajah boleh. Bukan tujuannya mencari keuntungan atau bukan tujuannya mencari riba. Bukan tujuannya adalah untuk pengelabuan riba. Tapi memang ada hajah. Diserahkan oleh si penjual ini beras 1 ton. Ya. Besok disepakati di awal akan diserahkan uang sebanyak 1 juta rupiah. Kebetulan si pembeli ini, pembeli beras 1 ton ini, dia juga pedagang kurma. Dia beli kurma, herbal, segala macam. Ya. Ketika dia minta uang cash, si penjual, pembeli bilang, maaf, uang cash saya lagi tidak ada. Baru saja tadi bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar itu kepada supplier. Bagaimana kalau saya bayar dengan kurma? Pas kebetulan kurma sukari baru datang. Enak-enak loh, bagus. Hai. Ya. Dalam hal ini Syekh Hussein mengatakan ya juzu indal hajah. Sekarang ada hajah, boleh. Kata beliau boleh. Karena kenapa boleh? Karena larangan di sini, dan ini kaidah yang dipegang oleh Syekh Hussein, bila sesuatu diharamkan saddan lidzari'ah, karena mengandung, karena bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan, bila ada hajah, hukumnya adalah menjadi boleh. Ini sering kaidah ini kita jelaskan. Sekarang sebetulnya kan tidak terjadi riba. Kan yang terjadi bukan menukar beras dengan kurma dengan tidak tunai. Ya, menukar beras dengan rupiah. Kemudian baru rupiah ditukar dengan kurma. Kan itu yang terjadi. Nah, maka kalau sadan lizari'ah, ya, sesuatu yang diharamkan untuk karena dikhawatirkan mengantar kepada yang haram, bila ada hajah hukumnya dibolehkan dan tidak darurat, tidak harus darurat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga dan Syekhuna Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad. Ini yang beliau pilih. Bila ada hajah, ini sangat dibolehkan. Dengan syarat, dan ini mazhab Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menambah lagi, dengan syarat tidak boleh mengambil keuntungan dua kali. Tadi dia tukar beras dengan rupiah 1 juta. Kalau tidak tunai, sudah untung dia. Mungkin kalau cash 950 ribu, tapi karena besok dia minta 1 juta. Kemudian ketika diserahkan, bukan rupiah yang diserahkan, korma yang diserahkan, dia ingin ambil untung lagi di sini. Harusnya 950 itu sama dengan 9,950 kilo. Dia minta umpamanya 1,2 ton. Dua kali dia mengambil untung. Ibnu Qudamah mengatakan tidak boleh karena termasuk ribu malam mitman. Dia belum terima barangnya, kemudian sudah mengambil keuntungan dari sana. Wallahu ta'ala a'lam. Agak sedikit mumet ya Ustaz ya permasalahannya. Tapi ini dijelaskan oleh para ulama dalam rangka hilah. Kasus yang kedua, ini kasus ainah. Awishtara syai'an naqdan biduni ma ba'a bihi nasi'atan la bil aksi lam yajuz. Mu'alif menunjukkan kasus kedua yang juga bagian dari hilah. Bila seseorang membeli sesuatu dengan tunai di bawah barang yang dia jual barang itu dengan tidak tunai, ya, maka ini tidak boleh. La bil aksi, kecuali aks, kebalikannya boleh. Maksudnya begini, ya, saya beli laptop Ustaz Ihsan, ya, yang dipegang beliau ini. Awalnya ini laptop saya, tapi saya jual kepada beliau dengan harga tidak tunai, nyicil 3 kali, harga 3 juta. 1 juta sebulan, selama 3 bulan. Kemudian saya beli dari beliau cash, Ustaz. Saya beli sekarang cash 2 juta. Atau 2 juta 500. Maka laptop saya ambil, uang diambil oleh beliau 2 juta 500. Apa namanya ini, Ustaz? Ini dinamakan ainah. Yang beliau inginkan sebetulnya adalah rupiah. Kalau saya berikan rupiah 2 juta, berarti sekarang yang diterima saya Ihsan apa? Cash tunai. Cash tunai 2 juta 500. Berapa dibayarnya nanti? 3 juta. 2 juta 500 berarti 3 juta dengan cara mencicil. Barang jual belinya hanya sebagai kedok atau pengelabuan. Kalau dari awal, ya, ada kesepakatan rekayasa seperti ini. Ini saya, seperti saya nukil dari perkataan Ibn Subki, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau memiliki karangan yang banyak di antara Takmilatul Majmu', ya, lanjutan dari Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan, ya, bila dengan rekayasa, ya, fa in fa'ala dzalika bil qasdi fala khilaf 'indana annahu la yajuz. Ijma' dalam mazhab kami pun tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i ini boleh, dinamakan dengan ainah. Karena sebenarnya bentuknya jual beli. Laptop itu enggak pernah punya saya. Saya jual ke Ustaz Ihsan dengan tidak tunai 3 bulan, harga 3 juta. Kemudian beliau perhatiin pelan-pelan. istrinya telepon. Kata istrinya, "Abi, kita butuh uang 2,5 juta, penting sekali. Ada ini bayaran sekolah segala macam, kalau enggak anak begini." Nah, timbul kemudian ide beliau, "Kenapa enggak saya jual ke Syah Erwandi?" Jual ke Syah Erwandi 2,5 juta. Nah, dapat dia juta 2,5 juta. Nah. Bila tidak ada rekayasa dari awal, ya jus. Karena ini jual beli dua-duanya. Memang jual beli, ini ijma' dijelaskan oleh para ulama bahwa memang jual beli yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Lebih mahal dari yang tunai, dan ini tidak dipermasalahkan dalam masalah ini. Cuma permasalahannya adalah permasalahan pengelabuan riba di sini. Dan ini ada di beberapa produk bank syariah. Bisa dibaca di buku Harta Haram yang saya jelaskan dalam hal ini. Ini pengelabuan dari riba yang dinamakan dengan ayna. Berbeda kalau ketika Ustaz Isan ingin menjual ke saya, Ustaz, saya jual aja ke antum dah, saya butuh uang. Laptop butuh juga, tapi nantilah kebutuhannya. Saya bilang, enggak boleh saya Isannya ayna. Kalau saya Isan mau, jual aja ke toko-toko di situ, ke toko-toko komputer. Mungkin mereka mau beli. Boleh jual ke sana, antum bawa ke toko yang tadi, bukan ke saya. Antum bawa ke sana, ya. Terjual 2,5 juta. Boleh? Boleh. Ini namanya tawarruk. Ini dinamakan dengan tawarruk. Khilaf ulama mazhab Syafi'i jelas membolehkan, karena menurut mereka inah pun boleh. Tapi mendapat yang terkuat berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang ancaman berbuat inah ini akan mendatangkan kehancuran bagi kaum muslimin, maka pendapat yang terkuat dalam masalah inah, inah adalah haram, pengelabuan riba. Adapun tawarruq tadi, ini tawarruq namanya, ya, ini khilaf para ulama dalam mazhab Hambali saja. Syekh Utsaimin Taimiyah membolehkannya, dan murid beliau Syekh Ibnu Qayyim melarangnya. Ya. Dan begitu juga antara Syekh Ahmad Salih Taimin dengan gurunya Syekh Ibn Baz rahimallahu ulama al-muslimin, Syekh Taimin membolehkan, Syekh Ibn Baz melarang. Rahimallahu ulama al-muslimin. Ya. Karena Syekh Taimin membuat melarang, Syekh Ibn Baz membolehkan. Karena tujuan dia beli barang adalah uang. Ya atau tidak? Tujuan dia dari awal adalah pengen uang 2,5 juta. Tetapi kalau pinjam uang 2,5 juta bayar berlebih, apa namanya, sepakat riba. Sekarang dibelinya barang tidak tunai, kemudian dijualnya ke pihak yang lain, dapat uang juga, iya atau tidak? Iya. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ini adalah beliau tetap mengharamkannya. Tetapi pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala a'lam, ya, pendapat ini oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz ulama al-muslimin, ini paling kuat. Karena tidak ada di sini bentuk pengelabuan riba. Kalau ke orang yang sama, ya, jelas tadi mungkin ada. Ya. Kalau ke pihak yang lain, tidak ada. Dan ini alhamdulillah salah satu cara untuk mencari yang halal. Ya. Pokoknya sekarang banyak orang mengeluhkan, "Ustaz, ini haram, ini ke bank haram, ke situ haram." Lalu kita butuh modal, gimana caranya, Ustaz? Allah menghalalkan banyak, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Di antaranya, bisa Anda beli aset, Anda ingin berapa miliar umpamanya, ingin 1 miliar modal, Ustaz, bisa halal, Ustaz? Bisa. Cari rumah dengan harga 1,3 miliar dengan cara mencicil umpamanya. Setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. 3 tahun cicilannya. 1,3. Anda beli sambil serah terima, ya, BLDP atau segala macam, atau pembeli BLDP atau serah terima, boleh Anda jual kembali. Jual cash 1 miliar. Memang rugi Anda 300 juta, ya atau tidak? Tapi, dengan 1 miliar ini, Anda dapat modal, bisa Anda putar, dalam waktu 3 tahun, sepertiganya, biasanya keuntungan usaha dari 1 tahun bisa 100%. Jadi 1 miliar dalam setahun bisa menjadi 2 miliar, tertutup sudah utang. Dan ini real. Ada salah seorang teman saya, Masya Allah, ya, pernah melakukan ini, dan kemudian dia ragu, apakah ini riba atau tidak, Ustaz? Coba apa kasus itu? Dia pedagang kambing. Biasa jual beli kambing, dan ngertilah. Dan pasalnya sudah tahu dia. lalu ada orang yang ingin menjual sapi ke dia. Dia sedikit ragu untuk beli karena belum biasa dengan jual beli sapi. Tapi yang punya sapi mengatakan, bawalah sapi ini, beli sapi ini, kamu bayar setahun lagi enggak ada masalah. Artinya pembayar setahun. Kata dia, alhamdulillah saya beli. Dengan pembayaran satu tahun, harga sekitar 10 ekor sapi dengan harga sekitar 250 juta. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan, Ustaz, kata dia, apa yang dilakukan? Saya jual sapi itu dengan harga murah. Harga cash. Dapat uang 230 juta. Rugi dia berapa? 20 juta. Rugi 20 juta. Tapi dengan uang 230 juta tadi, saya belikan barang yang biasa saya jual belikan, yaitu kambing. Kambing. Dengan jual beli kambing satu tahun tadi, uang 230 tadi menjadi 550. Masya Allah. Saya tutup hutang itu 250 juta, saya masih untung 300 juta lagi. Masya Allah. Tabarakallah. Ini bagian dari cara mencari modal dengan syar'i, tidak mesti harus dengan cara riba. Ini namanya tawarruq, beda dengan ayinah. Wallah ta'ala alam, cukup sama kira saya, Ihsan. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari salah satu bentuk penjualan dengan cara riba. Dan penjelasan dan syarah yang disampaikan juga Ustaz memberikan sebuah faedah untuk mencari modal dengan cara yang halal. Dan pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab, bagi Anda ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini atau yang terkait dengan bab jual beli, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan, tampaknya terputus. Anda bisa menghubungi kembali dalam pembahasan bab jual beli di kesempatan pagi ini di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Royan. Di mana Abu Royan? Di Jalanan Jakarta. Baik. Silakan, Abu Royan. Saya mau tanya, saya mendapat, pernah mendapat cerita dari seorang kawan. Dia membeli sebuah rumah, katakanlah harganya 1000, kemudian dia baru bayar 100. Kemudian sebelum lunas sama dia ditawarkan perangkat lagi dan harga katakan 1500, Ustaz. Itu diperbolehkan tidak, Ustaz? Alhamdulillah, boleh, Abu Rayyan. Boleh? Boleh. Kan pada belum lunas, Ustaz. Tidak ada syarat sah untuk menjualkan kembali barang sudah lunas. Barang bisa dijualkan kembali dalam hadis Hakim bin Hizam yang dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, aku adalah pedagang, aku beli barang, aku jual kembali. Tolong jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata Rasulullah, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual beli barang yang belum menjadi milikmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan kau jual sebelum kau terima. Tidak ada, hanya dua syarat di situ. Pertama, kata Rasul, jangan jual barang sebelum kau miliki. Memiliki barang adalah dengan akad. Ya atau tidak? Ya, betul. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, jangan dijual sebelum engkau terima. Bila, dan tidak ada Rasulullah mengatakan, jangan kau jual sebelum lunas. Tidak ada. Dalam hal ini, maka ini perniagaan dari ijma perulama dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Coba antum tanyakan ke toko-toko yang menjual barang. Apakah semua barang yang ada di toko mereka sudah mereka bayar cash? Walaupun kalau rumah... Jawab dulu, Bu Royan. Apakah barang yang mereka jual semuanya mereka beli cash? Pasti tidak. Seperti supermarket atau seperti toko fashion segala macam, kalau mereka cash dari mana mereka uang cash flow-nya dan uang tunainya? Boleh. Penting sudah dibeli dengan akad, kemudian sudah diterima. Jadi itu boleh diperjualbelikan. Walaupun sesen pun belum dibayar dia. Ya. Baik, jelas. Jazakallahu khairan. Allah barik fikum. Baik, jazakallahu khairan ya Abu Rayyan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua. Silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Saya Ridwan di Kalimantan Timur, Pak. Silakan Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya soal investasi di reksadana syariah, Ustaz. Itu hukumnya halal apa gimana ya, Ustaz? Allah yang barik. Itu saja, Pak Ridwan. Baik, itu aja ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khair. Reksadana syariah atau dinamakan dengan mudiridul istitsmar, yaitu seseorang menyerahkan dana ke reksadana, lalu badan manajer di reksadana syariah ini yang menempatkan uang tersebut di saham-saham yang syariah, kemudian nanti mendapatkan hasil. Maka wallahu ta'ala alam, yang permasalahannya adalah menurut saya fatwa Dewan Syariah Nasional tentang kategori atau klasifikasi sebuah perusahaan yang sahamnya boleh dibeli dan menurut mereka sudah sesuai syariah. Di antara fatwa tersebut, ini saya jelaskan di buku Harta Haram Mawla Kontemporer ini, di antara fatwa tersebut mengatakan sebuah perusahaan dikatakan syariah dan boleh dibeli sahamnya bila pinjaman ribanya di bawah 50% dari keseluruhan modal. Artinya sebuah perusahaan dengan modal 1 triliun ya, 499 miliar itu berasal dari pinjaman riba ya, 49,9% pinjaman riba, sisanya tidak. Menurut mereka ini namanya perusahaannya syariah, sahamnya boleh dibeli. Tapi kalau 51% sekitar 510 miliar sahamnya adalah pinjaman dari bank riba, ini baru tidak boleh dibeli. Ya. Artinya mereka mengatakan bahwa sebuah perusahaan syariah kalau ribanya cuma 49%. Ya. Ini menurut saya perlu mereka kaji ulang kembali. Karena artinya kalau kaidah ini diterapkan untuk seluruh dosa besar, hancur dunia. Zina 49% boleh. Kaidahnya tadi riba dosa besar 49% boleh. Maka syariah namanya, maka zina 49% adalah syariah juga namanya. Syirik 49% syariah juga namanya. Maka ini berbahaya ya, akhi. Maka hendaklah mereka merujuk kembali fatwa yang terlanjur mereka sampaikan tersebut. Karena tunjukkan mana dalil syar'i yang mengatakan riba di bawah 50% halal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum." Bila kalian bertobat dari riba, yang halal untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. A meminjamkan uang 100 juta kepada B. Ya. Dengan syarat ada pertambahan riba 10%. Yang dia mengatakan tadi halal 10%. Ya, Allah mengatakan kalau kamu bertobat, bertobat dari perbuatan riba ini, yang halal dari harta dia cuma 100 juta. Sesen pun bertambah, 1 rupiah pun bertambah, atau 1000 rupiah pun bertambah, ini adalah haram dan wajib dikeluarkan. Sedangkan fatwa tadi enggak, 50% masih halal. Ya. Mana dalil yang menyatakan 50% halal? Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahlus Sunan, Rasulullah mengatakan ad-dirham alladhi yusibuhu ar-rajul min ar-riba a'zamu 'inda Allah fil khati'ah min 36 zaniyah. Satu perak, tahu satu perak? Tahu satu perak? Uang cepek tek dilempar gitu, perak, uang perak namanya. Satu perak yang didapatkan dari riba, kata Rasulullah, lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Maka kalau orang yang beli saham tadi, bukan dengan satu perak, jutaan perak, miliaran perak dia beli saham tersebut, tetapi masih di bawah 50% riba modalnya syariah. Padahal satu perak saja sama dengan berzina 36 kali. Berarti kalau 1 juta atau kalau 1 miliar kali 36 kali berzinanya. Ya. Maka hendaklah kaum muslimin mengerti mana yang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka mengikuti yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya kira cukup saja. Jazakallah khair. Demikian Bapak Ridwan, ya, dari pertanyaan yang ditanyakan. Semoga ini menjadi penjelas dan pencerahan bagi antum. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Arya di Gorontalo. Ahlan Abu Arya, silakan. Ah, saya mau bertanya Ustaz. Ada. Bagaimana dengan mau beli kredit motor? Apakah hukumnya haram itu Ustaz? Anda beli kredit beli motor dengan cara tidak tunai, Abu Arya? Iya. Terlambat ada denda atau tidak? Tidak ada, tidak terlambat. Persyaratannya, klausul dalam perjanjian akad jual belinya. Terlambat ada denda atau tidak? Oh, kalau terlambat ada denda. Iya, tidak boleh. Terlambat. Riba ini namanya. Riba namanya tidak boleh, haram. Oh. Lebih baik Anda punya uang tunai, beli motor bekas, halal dan nikmat makainya. Iya. Demikian, Bapak. Dan satu lagi mau tanya Ustaz. Silakan. Bagaimana saya utang di suatu toko, kemudian saya jual kembali ke toko tersebut. Setelah, ke toko tersebut saya, atau ke toko lain? Setelah saya dapat keuntungan, saya store ke toko tersebut. Kira-kira bagaimana itu hukumnya Ustaz? Sebentar, Anda beli barang satu toko dengan cara tidak tunai. Iya. Lalu Anda jual ke siapa? Ke toko itu atau ke orang lain? Ke orang lain. Boleh. Boleh. Oh. Berarti hukumnya itu halal Ustaz? Halal, alhamdulillah. Oh. Kalau begitu terima kasih Ustaz. Allahumma barikfikum. Baik, jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Gorontalo. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum menjual kosmetik dengan semua merek namun belum mendapatkan izin dari BP POM? Apakah itu halal Ustaz? Wallahu a'lam. Bila memang dikhawatirkan dan ada syubhat dan ada keraguan, syak, ya, bahwa dia mengandung hal-hal yang diharamkan, ya, sebaiknya jangan diperjualbelikan bila tidak ada hal tersebut. Tapi bila kosmetik dimaksud adalah kosmetik herbal yang biasa dipergunakan atau menggunakan kosmetik yang tradisional yang alami, ya, hukum asalnya boleh. Tetapi bila sudah ada senyawa kimia dan lain-lain dan kita tidak mengetahuinya, sebaiknya jangan, bahkan khawatirkan malah merusak kulit juga. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika kita menjual jual atau apabila kita membeli atau menjual emas logam mulia di Antam, selalu penyerahan barang atau emas jika dibeli atau uang jika kita dijual tertunda 1-2 hari, Ustaz. Dan ini merupakan sistem yang ada di sana. Bagaimana hukumnya dan solusinya, Ustaz, dari pendengar kita di Cibubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan untuk menukar yang sejenis. Nah. Ya. Satu yang sejenis tunai dan sama. Menukar emas dengan emas persyaratannya tunai dan sama. Walaupun emas yang pertama umpamanya lebih lama sehingga biasanya harga lebih turun. Tetapi ketika ditukar dia dengan emas baru, tetap harus sama beratnya. Kalau si penjual tidak mau, serahkan dulu rupiah ke dia, suruh dengan rupiah ini dia beli emas yang baru. Tetapi kalau tukar emas dengan emas, harus sama dan harus tunai di waktu itu juga. Bila ditukar emas dengan perak, persyaratannya cuma satu, yaitu harus tunai. Dan mata uang sekarang disamakan dengan emas atau perak. Dan bahkan setiap negara dalam kebijakan mereka ketika mencetak uang, mereka mengikatnya dengan devisa emas yang ada. Ya. Agar uang itu bukan sekedar kertas saja, tetapi menilai, mengandung nilai emas. Yang emas itu diakui di seluruh dunia. Dengan demikian, maka untuk menukar rupiah dengan emas, menukar rupiah dengan perak, menukar rupiah dengan dolar dan mata uang yang lain, persyaratannya hanya satu, yaitu haruslah tunai. Apa yang dimaksud dengan tunai? Tidak boleh berpisah dari majelis melainkan sudah terjadi serah terima barang dan uang. Sehingga Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Apa arti yadan biyadin? Tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu menerima rupiah. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima emas. Tidak boleh rupiah diserahkan tangan yang satu, tangan satu enggak menerima emas. Habis ngobrol-ngobrol, keluar, ntar dulu ya, saya turun ke bawah ke mobil ambil emas. Lalu naik ke atas, terjadi riba sudah. Walau jeda waktunya hanya beberapa saat saja, tetapi sudah berpisah majelis. Maka untuk jual beli emas, maka Allah Ta'ala alam. Ya. Bila antam umpamanya emas seperti ini yang terjadi, ini adalah riba. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian hendaklah mereka berusaha untuk menerapkan syariat Allah semampu mereka dalam kasus ini, sehingga bisa terjadi jual beli tunai, tidak melalui pesanan. Ya, saya beli umpamanya emas batangan 110 gram, ini rupiah. Ya, sini emas. Ya, atau umpamanya pakai transfer, khawatir membawa uang cash dengan jumlah besar, ya, net banking, tetapi Anda sudah berada di dalam ruangan, Pak saya mau beli 100 gram, ya, sebentar Pak saya transfer ke rekening Antam. Masuk Pak, udah masuk, Anda jangan pergi dulu, jangan duduk dulu, tunggu di sana, di depan kantornya, Pak masuk, masuk, ya udah, sini emasnya, ini tunai namanya. Karena uang Anda langsung berkurang rekening uang Anda sejumlah yang sudah Anda transfer tadi dan masuk bertambah ke dia dan diterimanya. Ini namanya qabdun hukmi, diterima dia melalui rekeningnya. Memang rupiah tidak Anda serahkan ke tangan dia, tapi masuk dalam kepemilikan dia sudah. Nah, ini bisa dilakukan melalui transfer, melalui transfer, melalui net banking di sana, atau bila mereka atau pihak Antam menyediakan ATM di sana. Hah? Atau mesin edisi mereka sediakan, langsung digesek dan langsung ditransfer pada waktu yang sama. Setelah keluar pemberitaan bahwasanya sudah terjadi transaksi, sudah masuk ke rekening dia, serahkan emas. Tunai namanya ini. Wallah ta'ala. Baik, jazakallah khair, barakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih memiliki cicilan KPR dan saya berniat untuk menjual rumah agar bisa terlepas dari dosa riba ini. Tetapi banyak yang minta untuk di over kredit. Bagaimana hukum over kreditnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Over kredit belum selesai dosa Anda. Karena berpindah dosanya kepada yang menerima over kredit. Anda mau selamat dari neraka, tapi pembelinya Anda jerumuskan ke dalam neraka. Maka jangan pernah terjadi hal ini. Tidak selesai pertobatan anda kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Bukankah dikatakan Rasulullah, bahkan Allah pun mengatakan innal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Anda selamat ke neraka, dari neraka, sedangkan kaum muslimin saudara anda dan jembras dirumuskan neraka. Maka ini bukanlah muqtadal ukhuwah, bukan konsekuensi dari bersaudara. Orang yang bersaudara jangankan dari api neraka, ya, dari api kompor pun dia akan halangi saudaranya untuk tidak masuk kena api kompor. Atau dari korek api pun, puntung rokok pun akan dia halangi saudara untuk tidak terjadi kecelakaan dalam hal tersebut. Jadi sekarang api neraka yang bila keinjak di kakinya, otaknya mendidih. Waliyazubillah. Artinya tidak di over credit? Jangan dilakukan over credit. Baik. Dijual saja langsung. Dijual cash, kemudian dapat uang tunai, dia tutup utang ribanya, selesai. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih terkait dengan pembelian rumah secara KPR, ada beberapa pertanyaan. Kami dahulu memberi rumah dengan cara riba dan sudah lunas. Adakah cara taubat bagi dosa kami dengan tanpa menjual rumah tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Allah barik. Bila sudah lunas berarti selesai sudah akad riba yang dilakukan. Nah. Dan tidak ada konsekuensinya. Dan posisi rumah, kondisi rumah halal di tangan anda, karena akad riba sudah selesai. Yang menjadi permasalahannya banyak dipertanyakan orang, ya, apakah rumahnya halal dia tempatin Ustaz? Apakah harus dia jual lagi atau tidak? Bila kasri ribanya selesai, rumahnya halal, karena akad qard pinjaman adalah halal. Bila disertai dengan riba, yang haram adalah persyaratan ribanya. Akad qardnya halal, konsekuensinya akad qardnya halal, uangnya halal, diberikan ke rumah, selesai akad ribanya, selesai dari riba dan alhamdulillah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Maka pertobatan yang ada hanyalah tidak mengulangi kembali. Man ja'a min dzatim min rabbih fantaha, berhenti dan tidak mengulangi kembali untuk melakukan riba. Jangan kepikir selesai dari beli rumah cari riba, ah kayaknya pengen beli mobil secara leasing lagi. Jangan, karena akhirnya juga bisa kok. Jangan. Kalau anda lakukan riba sekali lagi, ini yang diancam oleh Allah. Waman aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka adalah menjadi penduduk neraka, mereka di dalamnya kekal. Allah barik fikum. Jazakallahu khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang desainer grafis, terkadang membuat logo perusahaan, branding barang, atau foto produk. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya ketika saya membuat sebuah logo untuk restoran atau kafe yang di dalamnya ada orang yang berbuat maksiat? Bagaimana hukum pekerjaan saya ini atau apa yang saya buat? Jazakallah khair. Allah barik fi. Bila memang anda tahu bahwa kafe tersebut maksiat isinya, haram anda untuk mendapatkan fee atau upah dari membuatkan logo tersebut. Karena dengan logo anda menjadi terkenal dia. Asal ada ini orang ingat oh ini, asal ada ini orang ingat oh ini tempat maksiat. Gara-gara perbuatan anda, orang menghubungkan perbuatan anda dengan langsung dengan maksiat. Allah berfirman, maka jangan lakukan. Dicari yang tidak berbau maksiat berarti ya. Iya. Tapi kalau ada hotel minta dibuatkan logo, buatkan. Kecuali anda tahu hotel itu isinya maksiat. Tapi pada dasarnya hotel bukan untuk maksiat. Anda tahu mau makan atau apa, sesuatu yang mungkin ada maksiat, mungkin tidak, buatkan. Tapi kecuali anda ketahui bahwa yang perusahaan yang ini maksiatnya besar. Jazakumullah khairah. Dan pendengar serta pemirsa, kami berikan satu pertanyaan via telepon terakhir mungkin. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, kami berikan kesempatan terakhir bagi ini ada yang bertanya secara langsung di telepon 0218236543. Baik, kita akan kembali. Ya, halo. Baik, silakan di 0218236543. Ya, tampaknya ini mungkin pertanyaan terakhir kami dari pesan singkat, tidak bisa kami lanjutkan karena keterbatasan waktu yang ada dan sebagai khitam, silakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka Allah Subhanahu dan menyelamatkan kita dari berbuat bermaksiat kepada dalam harta yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas kewalahan waktu dan pembahasan ilmiah yang beliau kaji di kesempatan pagi ini dalam pembahasan Zadul Mustaqni fi Ikhtisar yang Mughni dalam bab jual beli, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Ya, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak tidak bisa kami hadirkan di kesempatan pagi ini. Silakan Anda bisa sampaikan dan tanyakan kembali dalam pembahasan jual beli di setiap Kamis pagi. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam, memperhatikan alam semesta, mengambil ibrah dan pelajaran. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min